Suhakna Yakobus. Yakobus hondongam mesa. Salama butu dikau Yakobus sabuakna puang Allah Ta'ala, sola Dewa Tanta Yesus Kristus, lako ingganna koa pesuunna to 12 anak Israel, to tisembuk lako botto senga. Ingganna koa sola suungku, maka nalambik koa mak hupa-hupa pak sandasam, sangai ia to'o mesa kakehongko sangkasalle, akamista miak mu'ua, ia to'o menda dipeuji lako kamata pasamua, anna malam pakendek kamanantongan nilang kalemua. Patuoliu ya indo kamanantongan nilang kalemu sampai kembua mapia, anna malam pasundu na nampatepu katuamua na polalan taun desa saimua. Maka den tawilan na la'alakmua tak naisan nakala na pogau muloi pak sandasam, laum pelawak kala langan puang Allah Ta'ala, to simak PBN sola kamatutuam, anna to taman naunau, anna nabeni kahakahia to'o. Sapok lana pelau solapono kamata pasam, tak den la bata-bata penawanna, aku to bata-bata penawanna si hapan ni bomban dio lekbo na polu sauk na palu dekke hiu. Aka indo to mak dua penawa, anna tak manonton pak palakwanna, tak ialah na hanuan nuntahima aka-aka ya umai dewata. Inggan na kuak sola suungku to mase-mase, si petok kuak lapon noliu katilan lasam, akan na patadongko muka puang Allah Ta'ala ya uongiang kamatandeam. Anai kuak iko to makaka, susiliu kuak bunga-bunga la malas sobebe. Aka makak dele unan lo malusu, ulas sohumpuk na polalam hek dek bunganna, ya pak desiahang kamapianna. Susin to duka lako to makaka, mas sampi ilam pamumbusanna, pisananna pak debebe. Dadi, lako ikuak to makaka, latilala ungkuak, aka di pemohempuan mo kuak penawamu. Kehongko ia to matoto muloi pak sandasam, aka makak patalo nilam pangujian nia to'o, yalun tahimas saloko kati katuoan nindo puhana dan diam puang Allah Ta'ala lako tong kamasei. Maka den tau nalambi pak sandasam, melok lempok gauk kakadakeam, tak lanawa, na pak sandai ya puang Allah Ta'ala. Aka puang Allah Ta'ala, tak malah na pak sandai kakadakeam, anna tak tau den labut tu di ia pak sandasal lako hupa tau. Sapok si mesa-mesa tau, na pak sandai kamiluas sugali ilang kalena, yang tau huntu yang nanasakkai. Maka patalon indo kamai luam, yang kembuan mi dosa. Pisanana loboi indo dosa, yang kembuan mi kamateam. Ingkan na kuak sola suwungku toku kamasei, daun bulin na, lamu ua pak sandasannya to'o butu yawo mai puang Allah Ta'ala. Aka ingkan na pak PBM mapia, anna pak mana tak desasaina, butu yawo mai puang Allah Ta'ala, tumpadeen tomak pomasiak yawo langi, anna toma nonton tak susi kalibajo tidendelelem. Pak elokna anna-anna diam polek ya, umpolalam kamata pasal lako battakada kamaloloanna. Napogau ia to'o, anna malak ya menda dia nekna, Tuhan dan mak kalolosan nilan nala alak na inggan napak pada dinna. Inggan na kuak sola suungku toku kamasei, pengkilalai manapa ya mu'ua, lako si mesa-mesa tau, pahalu sikda-sikda basak mak pehingi, longkambi pudukna, anna tak tui lama domi kiahak. Aka ahak na hupa tau, tak lompadadi gauk malolo la si tuhuk na pak elok na puang Allah Ta'ala. Yang toan na pahalun ditibe inggan na kakada keam, indo tak dem pada sabudai langkaleta. Anna tatahimai sola penawa malunek kada dewata, na patitana nilam penawanta, aka yang to'o kuasa umpasalamak kia. Anna pahalu kuak tandaan nungke doang kada dewata, teh angga basak bebe mak pehingi. Aka maka anggang kuak basak bebe mak pehingi, umpasalan doang kuak kalemu. Lako tau toanggam basak bebe mpehingi kada dewata sapotek napo gau, dipasih hapam tong kalempei lindonai landahammim. Puhay umpetua kalena lek baum. Yang nakalembesia hasule maaka susi hupanna. Sapok menna-menna basa umpet guhi manappa pepondongan na puang Allah Ta'ala, anna tak nakalembe indo wali na pehengi'i sapok na pogau liu, lana tambak puang Allah Ta'ala ilan ninggan na pak palakuanna. Pepondongannya to'o tak desasaina, anna kuasa lapasah hupatau ilamai kekuasaan na dosa. Maka den tau sangai kalena mesa to manonton ilam piadasam, sapo tak na belong kambik pudukna, tau ya to'o pasalan duang kalena, akalabu indo lupukna tama piadasam. Indo diwam piadasam, mehanda anna tak desasaina diolona puang Allah Ta'ala ambeta, kempamoloiki anak bius sola to balu-balu baine ilang kamasusaanna, anong kambik ki kaleta dana nakadakeki lino.